qiyamul lail dengan tahajud. Qiyamul lail itu yang sholat yang dilakukan di waktu malam. Qiyamul lail sholat yang dilakukan di malam hari. Ya, mutlakon, secara mutlak setiap sholat yang dilakukan di malam hari itu namanya qiyamul. Tapi kalau tahajud, sholat yang dilakukan setelah sholat isya dan setelah tidur, itu tahajud. Jadi lebih khusus tahajud apa lebih khusus qiyamul lail? Lebih khusus tahajud. Qiyamul lail lebih umum. Setiap tahajud adalah qiyamul lail dan bukan semua qiyamul lail dianggap tahajud. Karena setiap sholat di malam hari qiyamul lail, tapi bukan semua sholat di malam hari qiyamul lail, tahajud. Bisa jadi bukan, bisa jadi qiyamul lail tapi bukan tahajud karena tidak tidur. Ya, bisa jadi qiyamul lail tapi bukan tahajud karena tidak dilakukan setelah sholat isya. Nah, itu perbedaannya. Jadi dianjurkan untuk kita tahajud, dan tahajud ini tidak harus dengan sholat tertentu. Banyak orang yang memahami ketika sholat tahajud niat sholat tahajud, tidak, anda harus sholat tahajud. Niatnya dia boleh sholat apapun, boleh niat sholat sunnah, boleh bahkan niat sholat fardu. Yang penting tadi ada tidur, walaupun sebentar tidurnya, walaupun cuma sebentar 2 jam, bukan sebentar 2 jam, 2 menit, 1 menit, yang penting tertidur. Ketika tertidur walaupun sebentar, bangun sudah cukup untuk sah sholat tahajud. Ya. Tapi setelah sholat isya, bahkan setelah sholat isya ini tidak harus di waktu isya yang asli. Kalau misalnya dia sholat isya-nya takdim, musafir atau sakit, takdim, ya berarti kan maghrib sama isya dilakukan di waktu sholat maghrib. Setelah selesai sholat tertidur sebentar, habis wirid tidur sebentar, bangun lagi, padahal masih banyak, masih waktu sholat maghrib, maka kemudian dia sholat sunnah, maka setelah itu dihukumi sholat sunnahnya dianggap tahajud. Kenapa? Setelah sholat isya dan setelah tidur, walaupun masih waktunya waktu maghrib. Jadi tahajud bisa di waktu maghrib, yang penting kalau sholatnya, sholat isyanya ditakdim. Kalau sholat isya-nya normal, ya tentunya sholat tahajud tentunya habis sholat isya. Dan sebagaimana kita katakan, apapun sholatnya, mau sholat sunnah ba'diyatul isya boleh dengan niat tahajud. Yang penting niat, ya anak niat sholat isya tujuan anak untuk juga tahajud, boleh. Mau sholat witir juga demikian, bisa juga sholat witir niatkan sholat tahajud. Jadi diniatkan sholat witirnya dia sholat tahajud, boleh. Mau sholat hajat sekalipun juga boleh. Apapun sholatnya, mau istihara, bahkan mau sholat qadha pun diniatkan tahajud, boleh. Ya Allah, waktu tahajud bangun, dia lupa kalau dia punya tanggungan sholat subuh, sholat isya, dia qadha ketika itu niatnya sekaligus tahajud, maka hukumnya sah sebagai tahajud, walaupun itu adalah qadha sebenarnya. Boleh, bahkan qadha, tidak harus qadha wajib, bahkan walaupun qadha sun. Oh, ana tadi siang lupa tidak sholat ba'diyatul duhur. Sekarang waktu tahajud, ana mau qadha sholat ba'diyatul duhur. Padahal kan sunnah untuk diqadha kalau sholat sunnah yang ada waktunya. Sunnah diqadha. Nah, ketika mengqadhanya di waktu malam hari setelah tidur, setelah sholat isya, maka bisa diniatkan untuk tahajud apapun. Dan tidak ada batasan rokaatnya berapapun yang dia inginkan. Mau 100 rokaat boleh, 1000 rokaat boleh. Ya, tidak usah banyak-banyak, minimal 100. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak boleh lebih daripada 12 rakaat. Artinya tahajud itu batasnya 12 rakaat, sama seperti sholat tarawih batasnya sampai 20 rakaat, sholat duha batasnya sampai 8 rakaat, qobliyata duhur batasnya sampai 4. Nah, jadi ada pendapat yang mengatakan sholat tahajud batasnya 12. Tapi yang muktamad tanpa dibatasi, berapapun dia ingin sholat tahajud hukumnya sah, ya. Jadi berapapun, mau sepuasnya sepanjang malam yang enggak apa-apa. Ya, tapi demi dianjurkan untuk ya memberikan hak kepada badannya dia sendiri. Jadi artinya jangan sepanjang malam, bahkan makruh sebenarnya kalau sepanjang malam dia tidak tidur sama sekali. Itu hukumnya makruh. Jadi hukumnya makruh, anas sepanjang malam salat, walaupun salat makruh. Kenapa? Karena badan kita ini butuh untuk istirahat, butuh untuk tidur, butuh untuk istirahat. Diberikan hak, badan kita punya hak juga kan. Ya, tidak boleh kita memaksa tanpa memberikan hak badan kita sampai mungkin bisa kita sakit. Ya, kalau dia seperti Nabi, tidak apa-apa. Tidurnya Nabi sama seperti terjaga. Tapi kalau bukan Nabi, manusia biasa, ya namanya manusia butuh tidur. Makanya ketika Abu Darda mengadukan ya, saudaranya, saudara seimannya, saudara bahkan juga yang disaudarakan oleh Nabi SAW antara Muhajirin dengan Ansar, Abu Darda disaudarakan oleh Nabi SAW dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kemudian tinggal di rumah Abu Darda karena disaudarakan. Jadi artinya rumahnya dibagi dua, yang istrinya dua pun juga dibagi dua, artinya dicerai kemudian dinikahkan kepada saudaranya sendiri. Hartanya pun juga dibagi dua. Ketika Nabi SAW mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan Ansar. Nah, ketika itu Abu Darda hanya punya satu rumah, tidak punya dua rumah, sehingga satu rumah itu tinggal berdua, artinya dengan Salman Al-Farisi tinggal di dalamnya. Tapi Salman setelah tinggal di rumah Abu Darda ini bikin kesel daripada Abu Darda. Kenapa? Karena Abu Darda ini selalu diganggu. Abu Darda suka ibadah, sehingga juga suka puasa sunnah. Tapi setiap kali siang hari, ya, Abu Darda ini menyiapkan makanan untuk Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi tidak mau makan kecuali ditemani bareng oleh Abu Darda. Sedangkan Abu Darda dalam keadaan puasa, sehingga sampai Salman Al-Farisi tetap anak tidak mau makan. Kalau ya tidak mau makan bersama anak, anak juga tidak mau makan. Akhirnya terpaksa batalkan puasa sunahnya. Batalkan puasa sunah hanya menyenangkan saudaranya ini, biar makan bareng, biar terhibur hatinya. Tapi lama-kelamaan tidak kuat juga, karena tahajud pun juga diganggu. Jadi di malam hari, di waktunya istirahat dengan istrinya, mestinya seperti itu, ini keluar dari kamar istrinya, sholat tahajud. Salman Al-Farisi keluar juga dari kamarnya, ditegur, inti jangan sholat, masuk kamar istri inti, ayo. Inti juga wajib untuk tidur bareng dengan istri inti. Ayo, anak mau tahajud ini, tidak bisa, harus inti masuk kamar. Anak kalau tidak inti tidur, anak juga tidak mau tidur loh. Hanya tidur. Baru tidur sebentar, keluar lagi Salman Farisi, melihat mengintip dari kamar, oh sudah Abu Darda sholat lagi. Dikeluar lagi, dimasukkan lagi ke kamar istrinya. Sampai 3 kali seperti itu. Akhirnya dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagi harinya mengadu datang kepada Rasul, ini ya apa ini, sudah dibaikin kan? Tapi masih kurang aja, bikin kesel aja. Ya, puasa sunnah dibatalin, tahajud tidak di perbolehkan, diharuskan makan terus. Ini merusak ibadah ana. Ya, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sadaqa Salman. Salman afqah minnak. Salman lebih pintar berarti darimu. Kenapa? Fa inna li rabbika alayka haqqa wa li nafsika alayka haqqa wa li ahlika alayka haqqa aw kama qal. Karena sesungguhnya Tuhan kamu punya hak untuk kamu berikan hak Tuhan kamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu juga tidak hanya Allah yang mempunyai hak, tapi juga istri kamu juga punya hak. Berikan ya hak kepada istri kamu juga. Bahkan dirimu pun juga punya hak yang harus kamu berikan kepada dirimu untuk tidur, untuk istri. Sebagaimana ya yang dikatakan oleh Nabi SAW, ama wallahi inilah ahsakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, aku ini manusia yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepada, tidak ada yang lebih takut dan lebih takwa daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin asumu wa uftir. Tapi aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asumu wa uftir. Aku adalah manusia yang kadang puasa, kadang berbuka, kadang tidak berpuasa. Wa usalli wa argut. Dan kadang aku sholat dan juga kadang aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Faman rahiba an sunnati falaysa. Ini dikatakan oleh Rasul SAW ketika mendengar kabar sebagian sahabat yang ahli ibadah, ya, mereka sumpah tidak mau ya seumur hidupnya untuk makan di siang hari karena niat seumur hidupnya selalu berpuasa. Ada yang bernazar untuk selalu sholat di sepanjang malam tidak mau tidur. Ada yang sepanjang hidupnya tidak mau mendekati istri, artinya tidak mau nikah. Maka disitulah Rasul memanggil mereka. Dikatakan betul apa yang kalian katakan, termasuk Sayyidina Ali diantaranya. Siapa lagi? Utsman bin Maf'un dan sahabat-sahabat yang lain yang ahli ibadah mereka semuanya. Maka disitulah Rasul mengatakan, demi Allah, aku adalah orang manusia yang paling bertakwa daripada kalian semuanya, termasuk artinya. Tapi aku ya manusia yang kadang puasa, kadang tidak puasa, kadang sholat, kadang tidur. Dan juga aku menikahi wanita. Jadi yang tidak mengikuti jalanku berarti dia bukan termasuk golonganku. Jadi dilarang oleh Nabi SAW untuk seperti itu. Jadi harus diberikan hak kita, hak badan kita, hak Tuhan kita, termasuk hak keluarga kita. Masing-masing punya hak yang wajib kita berikan kepada mereka, hak kita. Nah, oleh karena itu dimakruhkan ketika seseorang sepanjang malam tidak istirahat, tidak tidur. Karena ada, kecuali yang kuat ya, ada yang Masya Allah. Seperti Habib Abdurrahman As-Segaf, 33 tahun tidak pernah tidur. Ya, 33 tahun ya, kita bisa bayangkan 33 tahun. Kita kan satu malam aja tidak tidur, luar biasa itu. 31 malam tidak tidur, siangnya tidur sampai asar. Ya sama aja. Ini 33 tahun tidak tidur malam, tidak tidur siang. La lailan wala naharon. Begitu juga yang lain-lain. Nah, bagaimana ini katanya makruh. Nah, beliau ini orang yang kuat walaupun tidur tidak menjadi ngantuk di kelas. Kalau kita tidak tidur sepanjang malam, pagi-pagi kita masuk kelas, insya Allah ustadznya itu seakan-akan ada dua kepalanya, kan gitu. Jadi akhirnya dibilang haram oleh ustadznya, difahami wajib malah. Gara-gara karena ngantuk, tidak konsentrasi. Ya, ini salah. Jadi harus kita berikan hak ya, badan kita untuk istirahat, makruh. Juga makruh mereka mengatakan untuk menghususkan malam tertentu untuk tahajud. Ah, anda tidak mau tahajud kecuali kalau malam ini. Mungkin malam Jumat ya. Anda tidak mau tahajud kecuali malam Jumat. Anda tidak mau tahajud kecuali malam Ahad. Anda tidak mau kecuali malam ini, makruh. Tidak boleh menghususkan satu malam untuk tahajud. Ya, satu malam. Kalau misalnya digabung dengan malam yang lain, tidak apa-apa. Jadi anda mau tahajud malam Jumat sekaligus malam Kamis, tidak apa-apa. Malam Jumat sekaligus malam Sabtu, itu tidak apa-apa. Tidak makruh artinya. Kalau hanya malam Jumat aja dihususkan tahajud, maka hukumnya makruh. Tapi itu makruh kalau kita sholat menghususkan dengan sholat tahajud. Tapi kalau kita menghususkan ibadah selain tahajud, tidak apa-apa. Kita malam Jumat khusus untuk baca sholat atau surat kahfi. Khusus malam Jumat surat kahfi. Malam yang lain tidak baca surat kahfi. Khusus malam Jumat kita baca sholat, malam yang lain tidak baca sholawat. Ini hukumnya tidak Atau boleh juga dibarengkan sholat tahajud dengan ibadah yang lain. Malam Jumat khusus ya, dihususkan tahajud sekaligus baca sholawat, tahajud sekaligus zikir, tahajud sekaligus baca Quran. Ini hukumnya tidak makruh. Jadi kalau sholat aja yang makruh, dihususkan ketika malam Jumat tanpa ya, ditambah dengan malam sebelumnya atau malam setelahnya. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan qiyamul lail, kanal iya faedah yang pertama, kanal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yaqul yanbahi li alimin an yakuna lahu khabi'ah, dianjurkan bagi orang yang alim. Ya, ini yang disebut orang alim, tapi sebenarnya tidak harus orang alim, cuma terlebih-lebih kalau dia adalah orang alim. An yakuna lahu khabi'ah, hendaknya dia mempunyai simpanan. Ada amalan simpanan, minal amal as-soleh, ini amalan yang baik, simpanan daripada amalan yang baik, amalan yang soleh. Fima bainahu wa bainallahi azza wajal, yang itu adalah antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang mengetahui amalannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk itu adalah tahajud. Ketika tahajud sendiri, tidak ada orang lain, bahkan keluarganya pun tidak tahu itu amalan simpanan namanya. Itu amalan yang mungkin nantinya akan menjadikan dia bangga di hari kia, dan insya Allah pasti diterimanya karena tidak mungkin dia riya ketika itu. Kenapa? Karena tidak ada yang melihat. Baca Quran tidak ada yang melihat, keluarganya sendiri pun tidak ada yang tahu. Ya, ini lebih dekat dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ke sebagian daripada salaf baca Quran di pangkuan istrinya itu sampai selesai 7 kali khatam Quran, istrinya pun tidak tahu kalau beliau ini membaca Quran, padahal sudah sampai khatam 7 kali baca Quran. Jadi dikira tidak baca apa-apa, dikira ya, dan banyak minas salaf menyembunyikan amal mereka dari orang lain, bahkan dari keluarganya sendiri. Tidak mau bercerita kepada orang lain, bahkan kepada keluarganya sendiri sekalipun, karena mereka tahu ketika diceritakan maka berkurang pahalanya di sisi Allah SWT. Apalagi diceritakan dengan bangga, diceritakan dengan pamer, bukan berkurang tapi menjadi sia-sia, tidak akan dia dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk amal simpanan ini, kemudian suatu waktu dia cerita, "Ana punya amal simpanan loh, ana pernah tahajud, pernah ini, pernah," yaitu akhirnya menjadi sia-sia. Nah, jadi hendaknya jangan bercerita tentang amal kita selama tidak dibutuhkan, kecuali dibutuhkan mungkin memberi nasihat kepada orang lain, kemudian dia menceritakan dirinya sebagai motivasi aja untuk orang lain. Nah, masalah sebagai untuk dicontoh dan lain sebagainya, ada niat enggak apa-apa, tahadusan bi ni'mah, atau juga untuk tahadusan tanpa ada sedikit pun di hatinya dia untuk bangga, untuk pamer, untuk diketahui oleh orang lain, enggak, tahadusan bin wa amma bi ni'mati rabbika. Nah, jadi yang menceritakan amalnya kepada orang lain dengan bangga, dengan pamer, dengan senang, maka itu akan nantinya menjadi sia. Ya, jadi hendaknya katanya Imam Syafi'i, setiap masing-masing itu punya simpanan amal yang tidak diketahui kecuali Allah SWT, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau itu simpanan amal tahajud, mau itu bacaan salawat, mau itu bacaan la ilaha illallah, mau itu bacaan Al-Qur'an, mau itu sedekah, enggak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing punya amal seperti itu. Nah, ada amal yang lain. Ada amal yang lain yang amal kita diketahui oleh orang lain. Bahkan mungkin juga amal kita ini tidak bisa, sulit untuk disembunyikan dari orang lain. Sholat berjamaah misalnya. Masa mau sholat jamaah bersembunyi-sembunyi di belakang apa mimbar itu biar tidak ketahuan orang? Kan tidak mungkin. Yang namanya sholat jamaah ya orang lain pasti tahu. Tadarusan, baca Quran bareng, belajar bareng. Awas jangan lihat anak ya. Anak tidak mau orang lain tahu kalau anak belajar ya. Jadi ya itu repot, mau dihindari. Kita mau haji, enggak ada yang tahu kecuali Allah, kan repot. Haji mau sama siapa ini kalau enggak bersama orang lain di situ kan? Ya itu haji dan lain sebagainya. Ya kita harus mau enggak mau memang ya ibadahnya bersama orang lain, tapi yang penting kita tidak riya, tidak senang ketika orang lain mengetahui kita haji, ketika orang lain mengetahui kita umrah, ketika orang lain mengetahui kita sholat berjamaah, istiqomah sholat di masjid misalnya. Nah, kita tidak suka kalau orang lain tahu. Kalau kita suka, oh senang orang lain tahu kita beramal ini, beramal itu, kita senang, berarti menunjukkan kita riya. Kalau kita riya, ya na'udzubillah, ya pahalanya menjadi sia-sia. Jadi setiap masing-masing harus punya amal, ya amal simpanan yang tidak ada orang lain yang tahu. Kira-kira kalian sudah punya apa belum? Bagus. Rahasia itu berarti siapa aja kasih tahu itu. Ya, yeah, ngasih tahu secara umum enggak apa-apa, kan enggak dikasih tahu. Kecuali kalau kita rahasianya apa? Ya rahasia itulah gitu. Kalau dikasih tahu ya akhirnya tidak menjadi rahasia. Sudah rahasia, padahal mungkin belum tentu punya sungguhan kan. Ya, wala ya'tamin 'alal ilm faqat. Dan jangan hanya dia berpatokan atau mengandalkan ilmunya aja. Ini kita bicara orang alim tadi. Jadi termasuk di sini orang alim jangan hanya mengandalkan ilmunya, bersandar kepada ilmunya, belum tentu ilmunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia mendapatkan maufirah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena ilmunya tapi karena amal yang lain. Ya, bahkan orang alim sekalipun, Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu setelah wafatnya, beliau dimimpikan oleh orang soleh. minas solihin, bermimpi Imam Ghazali setelah wafat beliau. Kemudian ditanya oleh orang soleh tersebut, ya Imam Ghazali, bagaimana Allah SWT memperlakukan engkau? Kemudian dikatakan, Allah SWT telah mengampuni dosa-dosa ana, memberikan kepada ana rahmat. Dengan apa? Dengan amalan apa? Tidak dikatakan dengan ihya'nya, dengan kitabnya, ilmunya, tahajudnya, sedekahnya atau apa enggak. Tapi dikatakan pernah suatu waktu menulis, kemudian dia mengambil tinta, kan setiap nulis ngambil tinta, orang dulu kan seperti itu. Mengambil tinta lagi, ada lalat yang sedang minum di situ. Dia biarkan lalat itu tanpa mengganggunya sampai hinggap dengan sendirinya. Tidak ingin mengganggu lalat itu minum tinta tadi, sampai hinggap dengan sendirinya, kemudian baru ana lanjutkan untuk menulis. Kan hal remeh ini. Amalan remeh yang mungkin orang tidak akan peduli, diusir aja, kucing aja ditendang-tendang kalau mau makan nasi kita kan, apalagi lalat kan, itu kita kan. Tapi Imam Ghazali luar biasa, sama lalat pun masih ada kasih sayang, sampai menghentikan tulisannya, cuma membiarkan lalat itu meminum tintanya. Tapi dengan sebab itu malah Allah SWT mengampuni Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala. Ada sebagian yang mendapatkan bisyarah ampunan dari Allah SWT karena sebab hanya menyelamatkan semut yang terombak ambil di air, di atas air, diselamatkan, ditaruh di tempat yang tidak ada air, dengan itu dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Jadi kita tidak tahu, jangan meremehkan amalan kebaikan apapun, walaupun di mata kita itu adalah walaupun itu sedikit. Ya, jangan diremehkan, ya, termasuk Imam Ghazali. Bukan dengan ilmunya, jadi belum tentu ilmunya, mungkin ilmunya dia bisa riya. Mungkin ketika dia mengajar atau mungkin berpidato, dia senang kalau orang lain suka dengan ngajarnya atau pidatonya, itu riya sudah. Dia senang kalau orang lain tahu kalau dia ngajar atau pidato, itu sudah dianggap riya. Susah, kita senang aja sudah susah kan. Siapa yang tidak suka kalau orang lain memuji pidatonya, memuji ngajarnya, memuji dia sedekahnya, bacaan solawatnya, istiqomah, dipuji oleh orang, diketahui orang-orang. Ketika suka, sudah dianggap kan muskilah. Nah, makanya kalau kita duduk dengan teman, jangan kita tanya kepada teman kita tentang amal kebaikannya, jangan, kasihan. Ente solat tahajud. Oh ya, tahajud kan, istiqomah tiap malam, bukan tadi malam aja. Kan kasihan, akhirnya dia kan senang jawabnya gitu kan. Itu khatam Quran. Wah, ana tiap minggu alhamdulillah istiqomah khatam Quran. Akhirnya jadi sia-sia. Jadi kalau ente punya musuh, ente tidak suka dengan dia, jadi tanya aja amal ibadahnya biar dia sia-sia pahalanya. Kalau ini andai kata sama seperti Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu. Kalau ana mau hibah orang, ana tidak perlu jauh-jauh menghibah orang, ana hibah aja orang tua ana sendiri. Kenapa? Karena orang tua ana sendiri yang lebih berhak untuk mendapat pahala ana. Kalau menghibah orang berarti memberikan pahalanya sendiri kepada orang tersebut. Daripada ana memberikan hibah orang lain, pahala orang lain, asan memberikan. Jadi hibah aja yang banyak orang tua itu. Orang tua ana memang hitam, memang pendek dan lain sebagainya. Daripada kalau mau berpikir-pikir kehilangan pahala kehilangan pahala diambil musuh kita, lebih baik diambil orang tua kita kan. Makanya kalau mau hibah banyak-banyak dulu baca Quran, habis itu baru hibah. Ini softo ya. Tapi akhirnya banyak baca Quran hibah lagi. Ya artinya tadi kita katakan apa yang berkaitan dengan apa? Nah itu Pak. Nah, jadi jangan kita berpatokan dengan amal yang dilihat oleh orang lain, belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus juga kita punya simpanan amal yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mau itu sedekah, mau zikir, baca Quran, mau tahajud, mau apapun itu, maka dianjurkan ada amal yang tidak diketahui kecuali Allah. Fa innahu qalilul jadwa, karena ilmu atau amalan yang diketahui oleh orang lain itu qalilul jadwa fil akhirah, sedikit manfaatnya di akhirat, pahalanya tidak banyak. Yang banyak itu adalah amalan yang simpanan, amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, ruwiya anal junaid qaddasallahu ruhahu, diriwayatkan bahasanya Imam Junaid, semoga Allah SWT mensucikan ruhnya, Ru'ya fil manam ba'da mauti. Beliau dilihat dalam mimpi setelah wafatnya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, Mal khabar ya Abul Qasim? Mal khabar ya Abul Qasim? Kunyahnya Abul Qasim. Bagaimana kabar yang ada setelahnya beliau wafat ini? Ditanyakan. Kita kan tidak tahu. Setelah mungkin orang tua kita wafat, setelah guru kita wafat, kakek nenek kita wafat, atau mungkin ada saudara kita yang wafat, setelah wafat beliau itu dalam keadaan apa? Apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka rasakan? Kita kan tidak tahu. Nanti kita pun akan seperti di mereka semuanya. Kita akan merasakan apa yang mereka rasakan. Insya Allah setelah panjang umur. Tapi tetap sepanjang-panjang umurnya orang tetap tidak terasa. Umur tidak terasa, waktu tidak terasa. Jadi siap-siap untuk mempersiapkan kematian dengan amal soleh dan bertobat dari segala dosa. Nah, ketika ditanya mal khabar ya Abul Qasim, apa kabar yang ada setelah wafat itu? Qala tahat al-ibarat. Telah pergi al-ibarat, ibaratku. Ini kata-kataku, ilmu-ilmu yang dia sampaikan kepada mereka itu semuanya pergi. Wafaniyat al-isyarat, dan telah lenyap, telah binasa isyarat-isyarat tersebut. Artinya ya, amal-amal tersebut semuanya menjadi sia-sia, binasa. Wa manafa'ana, dan tidak ada yang memberikan manfaat kepada kami illa rakaat, kecuali rakaat-rakaat yang kami lakukan. Allati raka'naha fi jawfil lail, yang kami laksanakan di malam hari. Itu yang bermanfaat, yang memberikan kemanfaatan kepada Imam Junaid. Jadi bukan ilmunya, bukan apanya, tapi ternyata sholat tahajud yang tidak diketahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, auhallahu subhanahu wa ta'ala ila Daud alaihi salam. Allah memberikan wahyu kepada Imam Daud, Nabi Daud alaihi salam. Beliau wahyu Allah mengatakan, ya Daud, wahai Daud, kazab manidda'a mahabbati, telah berbohong, telah dusta orang yang mengaku cinta kepadaku. Fa idza jannahu al-lailu nama'ani, jika datang malam hari malah dia tidur dan berpaling dariku. Jadi kalau dia cinta kepada Allah tapi di malam hari dia tidak tahajud, berarti Allah akan mengatakan dusta cintamu kepadaku. Kamu merasa mengaku cinta kepadaku tapi tidak mau berduaan denganku, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tahajud, kita berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ingin berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Yang keempat, qala al-Hawi Abdullah al-Idrus radhiyallahu ta'ala anhu aidan, man arada safa rabbani, barang siapa yang menginginkan kesucian, kebersihan, ini kesucian hati, kebersihan hati, ar-rabbani, yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kepingin hatinya bersih, kepingin hatinya suci, jiwanya ya tenang, fa alaihi bil inkisar wal iftikhar fi jawfil lail, maka atasnya untuk merendahkan diri dan menampakkan kekurangannya, kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi jawfil lail, di malam hari. Jadi ketika malam hari kita curhat kepada Allah, ya Allah, ana manusia yang sangat lemah, banyak dosa, banyak maksiat, banyak kekurangan, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada yang bisa memberi ampunan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali engkau, tidak ada yang memberiku taufik hidayat untuk berubah kan, kecuali Allah. Kita tidak bisa, mungkin, tidak mungkin kita berubah dari kejelekan kepada kebaikan, kecuali kalau yang merubah adalah Allah. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sair, Allah an yaj'alahum ummatan wahidatan, ya. Jadi bisa aja Allah SWT menjadikan mereka satu walakin yurkhilu may yasha'u fi rahmati, tapi Allah SWT memasukkan sebagian daripada hamba-hambanya untuk diberikan rahmatnya. Jadi sebagian hambanya yang diberikan rahmat oleh Allah SWT. Kalau Allah mau menjadikan semua makhluknya semuanya orang baik, bisa apa enggak? Semuanya masuk surga, bisa enggak? Bisa. Tapi Allah hanya memberikan taufik dan hidayat kepada sebagian hambanya. Memberikan surga hanya sebagian kepada sebagian daripada hambanya. Makanya Sayyidina Musa, Nabi Musa pernah berkata kepada Allah SWT, ya Rabb, engkau maha kuasa, maha mengatur, bisa aja engkau jadikan seluruh makhluk kamu itu di surga Allah SWT, di surga-Mu. Bisa kan? Kenapa kok tidak melakukan itu? Maka Allah SWT memerintahkan Nabi Musa untuk menanam benih. Kemudian menyuruh, memerintah untuk menyiramnya dan merawatnya sampai panen. Setelah panen, dipanen oleh Nabi Musa. Yang dimanfaat diambil, yang tidak bermanfaat tidak diambil daripada hasil panen tersebut. Kotoran-kotorannya tentunya dibuang. Hanya yang bermanfaat aja yang diambil. Ditanya oleh Allah SWT yang Musa, kenapa sebagian diambil, sebagian kamu buang? Ya, yang aku buang yang tidak ada manfaatnya. Yang aku ambil yang ada. Begitulah aku lakukan kepada hamba-hambaku. Aku masukkan surga yang ada manfaatnya. Tapi yang tidak ada manfaatnya daripada hamba-hambaku, ya aku masukkan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa manusia yang tidak bermanfaat kotor dengan maksiat melawan Allah dan berperang melawan Allah SWT dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian berhak dia untuk masuk surga, menginjakkan kakinya di surga yang suci, yang bersih. Tidak mungkin Allah memberikan surga kepada orang yang berhubungan dengan maksiat. Oleh karena itu, dikatakan di sini kalau kita kepingin hati kita bersih, kita ya iftikar, inkisar, kita rendahkan hati kita dan kita tampakkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan munajat-munajat di waktu tahajud. Waktu tahajud, apalagi kalau kita bisa nangis, apalagi kalau bisa nangis. Rajulun da Allah zakarallaha khalian fafadhat ainah. Ya, rajulun zakarallaha khalian di sini. Rajulun, seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, bukan di depan orang. Jangan di depan orang nangis, padahal kalau sendiri tidak pernah nangis. Itu salah. Di depan orang mestinya berusaha untuk tidak nangis. Ketika depan orang, berusaha untuk tidak nangis. Nangisnya nanti di luar orang. Jangan sekarang sebaliknya. Di depan orang bisa nangis dia. Tapi di saat sendiri tidak pernah bisa nangis. Yang kayaknya sebagian salaf ketika melihat orang itu tahajud di masjid, nangis-nangis di waktu sujud. Ya, dia mengatakan setelah selesainya salam orang tersebut, kamu itu masya Allah bisa nangis seperti itu. Tapi lebih baik lagi kalau kamu menangisnya di rumah, jangan di masjid. Di masjid banyak orang, maka dikhawatirkan nanti riya. Tapi kalau di rumah, di sendiri, tidak ada orang, insya Allah aman daripada riya. Jadi kalau kita di rumah, ke di depan orang, usaha jangan nangis, jangan nampakkan malah umpung dilihat orang, kita tampakkan kita nangis, enggak, mereka salah, malah berusaha untuk tidak nangis, padahal mereka mau nangis di depan orang, tapi mereka tampakkan tidak nangis, berusaha untuk tidak nangis. Itu mereka, karena mereka tahu maksudnya yang seperti itu lebih disukai oleh Allah, walaupun ketika menangis lebih disukai oleh manusia. Ya, mungkin manusia akan memujinya, akan kagum kepadanya, tapi tidak membuat Allah kagum dengan itu, tapi Allah malah merasa direndahkan karena mereka berarti melihat kepada makhluk Allah, tidak melihat kepada Allah. Oh, nanti kalau anak nangis di sendirian, tidak di depan manusia, ya anak kan orang lain tidak tahu kalau anak orang baik, kalau anak sebenarnya ahli nangis. Ya, kalian itu menjadi orang baik di sisi Allah apa di sisi manusia? Tentunya kita ingin menjadi baik di sisi Allah, mau orang tahu kebaikan kita tidak tahu, yang penting Allah tahu. Kita tidak usah peduli dengan orang tahu keadaan amal kita, malah tidak tahu lebih baik karena lebih ikhlas kepada Allah. Ya, kita nanti orang mengira kita orang jelek. Kenapa apa orang mengira kita orang jelek, mengira kita orang malas, mengira kita orang tidak punya ibadah? Yang penting Allah tahu apa enggak? Allah pasti tahu apapun yang kita lakukan, sedikit pun sedikit daripada amal kebaikan yang kita lakukan pasti Allah. Nanti Allah lupa, jangan-jangan takutnya lupa. Enggak. Allah tidak mungkin melupakan apa yang kita perbuat daripada amal kebaikan ataupun juga amal keburukan dan kejelekan. Jadi jangan kita melihat kepada makhluk Allah SWT, tapi hanya kita melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di waktu kita malam hari kita bisa nangis, masya Allah, itu luar biasa nikmatnya. Zakarallaha khalian fafadhat aina, termasuk dikatakan harumat annar atau hurimat annar ala ainin bakat min khasyatillah. Neraka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Kepada seseorang yang pernah menangis karena takut kepada, bukan nangis karena kehilangan uangnya, nangis karena kehilangan mungkin juga arlojinya dan sebagainya, atau mungkin nangis karena musibah, itu bukan karena Allah. Tapi yang nangis karena Allah, takut karena Allah, kehilangan amal soleh, bukan harta ya. Allah, anak terlambat sholat berjamaah, nangis dia. Itu karena Allah berarti. Anak terlambat takbiratul ihram, nangis. Ya, seperti salafus soleh seperti itu. Salafus soleh Nangis kalau ketinggalan sholat berjamaah, nangis kalau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Bahkan seorang anak kecil di zaman terdahulu menangis di masjid. Ditanya, kenapa kamu menangis? Kenapa nangisnya itu luar biasa, terlihat sedihnya. Apa ayah kamu meninggal, wafat, atau apa, musibah? Enggak, lebih daripada itu. Mungkin orang ibu kamu lebih daripada itu. Memang apa yang terjadi? Anak ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Jadi itu yang membuatnya menangis, padahal masih kecil. Ya, mereka di zaman terdahulu, salafus saleh, kalau ketinggalan takbiratul ihram bersama, dijenguk sampai 3 hari. Jadi orang semuanya nyelawat artinya. Seakan-akan tertimpa musibah. Kalau kita seperti itu sekarang, wah, setiap hari orang menjenguk kita kan. Ketinggalan takbiratul ihram itu sampai nyelawat, sampai 3 hari jadi selawat didatangi orang. Kalau ketinggalan sholat berjamaah, sampai seminggu. 7 hari itu tahlilan di situ. Ya, tahlilan artinya orang nyelawat wabdamallah ajrakum, mudah-mudahan nanti ditutupi kekurangan pahala ketinggalan sholat berjamaah, ditutupi dengan pahala yang lain, insyaallah tidak apa-apa, insyaallah nanti diperbaiki oleh Allah. Itu sampai orang datangan sampai 7 hari karena ketinggalan sholat berjamaah itu. Sekarang mana ada seperti itu, nangis karena hal yang lain kan, nangis karena harta, tapi tidak pernah menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Bagaimana ya membedakan celak yang masuk wudu dan yang tidak masuk wudu? Ya, jelas ya, kalau ada zatnya, ada bendanya bisa digaruk dan mengeluarkan zat, maka itu menghalangi masuknya air, berarti tidak sah wudu. Tapi kalau dikerik dengan kukunya dia, tidak keluar bendanya, tidak keluar zatnya, maka hukumnya tidak menghalangi masuknya atau sampainya air, jadi sah wudunya. Bagaimana hukumnya jika bacaan pada suatu rukun belum selesai dibaca tetapi sudah bergerak melanjutkan ke rukun selanjutnya, misal sedang duduk antara 2 sujud ya, dan ketika sedang membaca bacaan antara 2 sujud sudah bergerak untuk sujud, maksudnya dia sendiri yang bergerak ya, jadi artinya dia membaca bacaan pada suatu rukun belum selesai dibaca tapi sudah bergerak melanjutkan ke rukun selanjutnya. Ya, kalau bacaan itu bacaan yang sunnah, tidak ada masalah. Seperti bacaan yang ada di antara duduk di antara 2 sujud, bacaannya adalah sun. Yang penting tumaknina, yang penting tumakninanya aja. Jadi bacaan di antara 2 sujud fili warhamni wajiburni dah dilanjutin langsung sujud, nah masalah, karena itu bacaan itu adalah sunnah. Tapi kalau waktu berdiri belum selesai fatihahnya, iya karena budu wa iya karena sarin Allahu Akbar, maka hukum sholatnya menjadi batal kalau dia sholat sendiri. Jelas ini sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi, tidak boleh membawa najis ke dalam masjid. Lalu bagaimana hukumnya anak kecil yang memakai popok pempes lalu masuk ke dalam masjid? Termasuk tidak boleh anak yang kecil yang pakai pempes, kalau yakin ada kotorannya tidak boleh dibawa masuk ke dalam masjid. Tapi kalau tidak yakin, tidak pasti, maka hukumnya boleh karena tidak pasti. Kita tidak menghukumi kecuali dengan pasti. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana